Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة dolalah. Khuan fitin hafizoni wa hafizokumullahu jami'an. Pertama-tama kita senantiasa mengingatkan akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bertolak dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian tidak menghitung dan menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian pada bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan kenikmatannya untuk kalian. Jika kalian pada kufur, tidak mau syukur nikmat, maka Allah akan cabut nikmat tadi. Dan Allah akan ganti dengan azab yang pedih. Bertolak dari ayat ini untuk masing-masing kita benar-benar memperhatikan dan juga menghayati akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan di negeri ini. Di mana kita hidup di negeri ini dengan aman, nyaman, tentram. Dalam kita menjalankan sunnah, dalam kita menjalankan syariat, tidak ada di sana rintangan, halangan, gangguan. Dalam kita menjalankan ajaran Islam dengan lapang dada, enak semuanya. Maka ini perkara yang wajib untuk masing-masing kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita lihat di negeri-negeri lain, apakah itu Aljazair misalnya, bagaimana saudara-saudara muslim kita merasakan betapa amat sangat beratnya memegang sunnah. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di Suriah, kita tidak mampu untuk menggambarkan lagi bagaimana penderitaan, penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di tengah-tengah negeri kafir. Dan juga yang sekarang ini, yang sampai-sampai Menteri Agama menghimbau kepada kaum muslimin untuk kunut nazilah, karena saking keterlaluannya yang dilakukan oleh orang-orang Buddha yang ada di Burma sana terhadap kaum muslimin. Kalau kita melihat kondisi yang seperti ini, kemudian kita kembali ke negeri kita, bagaimana kita merasakan keamanan, kenyamanan, ketentraman. Ini benar-benar nikmat yang sangat amat agung yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sehingga bertolak dari sini, monggo untuk kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah, kita juga berterima kasih kepada penguasa negeri ini. La yaskurullah man la yaskurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Lantaran mereka, kita mendapatkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dalam menjalankan agama Islam ini. Bahkan mereka memfasilitasi, membantu kita, dan banyak lagi. Tidak bisa kita sebutkan satu persatunya. Yang semua itu wajib bagi kita untuk berterima kasih kepada mereka. Sebagai perwujudan terima kasih kita kepada mereka. Dengan kita tunduk dan taat pada mereka. Pada perkara-perkara yang selain maksiat. Sebagai perwujudan rasa terima kasih kita kepada mereka. Kita doakan penguasa negeri ini, agar mereka mendapatkan hidayah, agar mereka mendapatkan taufik dalam memimpin negeri ini. Demikian pula, tak lupa untuk juga kita doakan para pengambil kebijakan negeri ini, agar mereka diberi hidayah dan taufik, sehingga mengatur negeri ini sebagaimana yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita mampu sebagai bentuk pengamalan apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Ini adalah manhaj kita, tariqah, jalan yang ditempuh ahli sunnah wal jamaah. Kenapa juga kita ingatkan perkara ini? Ya karena memang negeri kita baru diublek-ublek oleh berbagai macam yang memiliki kepentingan terhadap negeri ini. Sehingga kita ingatkan bagaimana ahli sunnah wal jamaah yang memegang bendera ketaatan kepada penguasa, tidak sebagaimana mereka yang mencaci maki penguasanya seenaknya, yang menjatuhkan kewibawaan penguasa di sembarang tempat, sehingga apa yang mereka perbuat itu tidak menjadikan negeri ini tambah semakin tentram, akan tetapi tambah semakin gunjang-ganjing, bahkan tambah semakin membahayakan, bahkan akan tambah semakin mendapatkan ancaman yang lebih berat daripada itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka monggo untuk kita banyak-banyak berdoa, terlebih-lebih lagi di waktu-waktu mustajab, di waktu-waktu terkabulnya doa, barangkali dengan doa dari orang-orang lemah, amalan dari para du'afa, sholatnya kaum fuqara wal masakin, ini yang akan bisa menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kebaikan untuk negeri ini. Tambah semakin bagus negeri ini, tambah semakin sesuai dengan bimbingan Quran, sesuai dengan bimbingan sunnah. Terkadang mungkin kita enggak membayangkan, apa mungkin berjalan di atas Quran dan sunnah. Terkadang kita enggak membayangkan, kalau sesuatu itu sudah Allah kehendaki, enggak ada perkara yang enggak mungkin. Kalau sesuatu itu sudah Allah takdirkan, enggak ada yang bisa menghalangi. Sehingga semestinya untuk kita banyak-banyak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada penguasa negeri ini, pengambil kebijakan negeri ini, agar mereka mendapatkan hidayah dan taufik, sehingga menjalankan tampu kepemimpinan sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kemarin telah kita baca bahwa di antara hujjah orang-orang jahiliyah, mereka berhujjah dengan para pendahulunya tidak melihat dari sisi mana para pendahulunya tadi mengambil dalil. Pokoknya ini yang dilakukan nenek moyang kita, diambil, dilakukan, dilakoni, tidak peduli benar dan salahnya. Tidak peduli dari mana mereka mengambil dasar amalannya tersebut. Demikian pula kelakuan orang-orang jahiliyah yang setelahnya al-istidlal bima alaihi ahlul quwwah bi annahu huwal haq. Al-istidlal, orang-orang jahiliyah menjadikan dalil, tolak ukur al-haq, kalau itu ada pada orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka kekuatan. Pokoknya asal yang melakukan ini orang-orang kuat. Apakah kuat hartanya, apakah kuat kedudukannya, apakah kuat kewibawaannya dan seterusnya. Berarti mereka itu di atas al-haq. Ini juga termasuk kelakuan orang-orang jahiliyah. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan min awsa abwabil batil al-ghulu fil afadil. Termasuk perkara yang banyak menjadikan seorang itu terjerumus ke dalam kebatilan, perbuatan hulu, keterlaluan dalam bersikap terhadap orang-orang yang memiliki kemuliaan, keutamaan. Jadi karena Allah Ta'ala berikan kepada mereka itu kekuatan, apakah kekuatan dari sisi hartanya, apakah kekuatan dari sisi kekuasaannya, kemudian orang-orang bersikap hulu kepada orang tersebut. Sehingga apa? Dari sisi inilah bermunculan kebatilan dan kebatilan. Ini kelakuan orang-orang jahiliyah. Al-istidlal biqawmin u'tu kuwan fil afham wal a'mal wal fil mulk wal mal wal jah. Faraddallahu zalika biqawlihi walaqad makkannahum fi ma'im makkannakum fi. Al-istidlal, orang-orang jahiliyah beristidlal. Beristidlal itu mengambil, menjadikan dalil, menarik kesimpulan dari sebuah dalil. Dengan satu kaum yang mereka Allah Ta'ala berikan kekuatan berupa pemahaman, perbuatan, kekuasaan, harta, kedudukan untuk dijadikan sebagai tolok ukur kebenaran. Jadi mereka menjadikan orang-orang kuat, kuat pemahamannya, kuat amalannya, kuat kekuasaannya, kuat hartanya, itu dijadikan tolok ukur kebenaran. Ya, kebenaran itu ada pada mereka, orang-orang kuat. Apakah kuat hartanya, apakah kuat apa itu pemahamannya, dan seterusnya. Kebenaran itu ada pada mereka. Maka kemudian faraddallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah mereka dengan firman-Nya surat Al-Ahqaf 26. Walaqad makkannahum fima immakkannakum fi, dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka, memberikan kemapanan kepada mereka, fima immakkannakum fi, pada perkara-perkara yang kami belum berikan kepada kalian perkara tersebut. Wa qawluhu wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Dan dulu sebelumnya mereka senantiasa memohon kedatangan Nabi. Memohon kedatangan Nabi. Alalladzina kafaru, untuk melawan orang-orang kafir. Falamma ja'ahum, akan tapi begitu datang kepada mereka Nabi yang mereka telah ketahui, kafaru bih, mereka pada mengingkarinya, mereka pada mendustakannya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, bahkan mereka itu mengetahui Nabi yang bakal datang itu sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Artinya kenal betul Nabi yang bakal datang itu begini, sifatnya begini, dan lain-lainnya. Kenal betul. Akan tapi, begitu datang kepada mereka, mereka pada mendustakannya. Ya, antara alasannya, kenapa? Kok Nabi yang terakhir ini kok tidak dari kalangan Bani Israel? Mereka hasad, mereka iri. Kenapa Nabi penutup ini kok dari Bani Ismail, anak turunnya Nabi Ismail? Sehingga mereka iri, mereka ingkar. Barakallahu fikum. Min masailil jahiliyah, termasuk perkara atau kelakuan orang-orang jahiliyah. Annahum yastadilluna anna ma kana alaihi al-aqwiya'u minan nas wa ashabil zaka annahu huwal haq. Orang-orang jahiliyah menjadikan tolok ukur kebenaran jika hal tersebut dilakukan oleh orang-orang aqwiya, orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya jah, kedudukan, orang-orang yang memiliki kecerdasan. Kalau yang melakukan itu orang-orang cerdas, berarti ini di atas al-haq. Kalau yang melakukan itu orang-orang yang punya kedudukan tinggi, berarti di atas al-haq. Ini tolok ukur kebenaran orang-orang jahiliyah. Fahadha wadhabit indahum lima'rifatil haq. Maka ini tolok ukur kebenaran menurut orang-orang jahiliyah. Annahum yang duruna finnas. Fama kana alaihi ahlul quwah wal mal wat tarafi wal ja'i'tabaruhu huwal haq. Mereka melihat manusia. Fama kana alaihi ahlul quwah. Jika dilakukan oleh orang-orang yang diberi pada mereka kekuatan harta, kedudukan, kemuliaan, mereka menganggap itu adalah al-haq. Wa makana alaihi du'afa. Adapun jika perkara tersebut dilakukan oleh orang-orang lemah, orang-orang fuqara, mereka menganggapnya itu adalah kebatilan. Hadhihi halatu ahlil jahiliyah. Inilah kondisi orang-orang jahiliyah. Jadi memang demikian sebagian manusia ketika melihat kok ini yang mengikuti kok orang-orang biasa saja. Bahkan dari kalangan orang-orang fuqara wal masakin, mereka enggak tertarik untuk ikut. Mereka enggak ada minat untuk masuk ke dalamnya. Apakah dengan alasan nanti derajatnya jadi turun, wibawanya jadi turun, masuk gabung dengan orang-orang semacam itu? Mosok bergaul dengan orang-orang kayak begitu. Tidak peduli apakah mereka itu di atas al-haq atau tidak. Yang jelas kalau yang melakukan itu orang-orang du'afa, orang-orang fuqara, wal masakin. Tidak dianggap itu sebuah kebenaran. Inilah kelakuan orang-orang jahiliyah. Yang ternyata banyak dari manusia mewarisi watak ini. Banyak dari manusia mewarisi watak ini. Ketika melihat ada orang mengamalkan satu amalan, sekalipun amalan itu didukung oleh dalil dari Quran ataupun sunnah, tapi karena yang mengamalkan kok orang itu yang mungkin ya fuqara, orang-orang lemah, orang-orang melarat, mereka tidak ada keinginan untuk juga ikut mengamalkan sekalipun mereka itu berdalil. Tapi begitu melihat, wah ini orang-orang kalangan elit pada melakukannya, orang-orang pejabat teras pada masuk di dalamnya, sehingga ia pun tertarik untuk juga nimbrung di sana, untuk bisa masuk-masuk di sana. Tidak peduli apakah mereka itu di atas al-haq atau di atas kebatilan. Wahada ad-dhabit batil. Ini adalah tolok ukur yang batil. Ini adalah tolok ukur atau timbangan yang salah. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan tentang umat-umat yang lampau, bahwa mereka Allah taala berikan kekuatan, Allah taala berikan kepada umat-umat lampau itu kekayaan dan juga kedudukan tinggi. Demikian pula kecerdasan, pemahaman yang kuat, akan tetapi tidak memberi manfaat kepada mereka sedikitpun perkara-perkara tersebut. Balkanu alal batil. Bahkan mereka itu berada di atas kebatilan. Allah Subhanahu wa taala nyebutkan dalam Al-Qur'an surat Maryam, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lilladziina amanu ayul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat, bukti-bukti, maka orang-orang kafir tadi pada berkata kepada orang-orang yang beriman, ayul fariqaini khair, mana dua golongan ini yang lebih baik kedudukannya dan lebih baik tempat pertemuannya? Maka kemudian Allah bantah mereka, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asata wa riya. Berapa banyak kami telah binasakan sebelum mereka, umat-umat sebelum mereka, yang mereka itu ahsanu asata, lebih baik tempat tinggal mereka, lebih apa itu bagus tempat pertemuannya, tapi Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Salah satu contoh yang mudah, misalnya Qarun, kurang apa kekayaannya, tapi tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kekayaan Qarun di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Awalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim wa kanu asadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi kemudian mereka memperhatikan bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka, yang mereka itu lebih kuat, yang mereka itu orang-orang yang lebih Allah Ta'ala berikan kepada mereka apa itu kekuatan, Wa ma kana Allahu liyujizau min syai. Maka tiada satupun yang dapat melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang di langit maupun yang di bumi. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah sedikit pun, baik yang di langit maupun yang di bumi. Sekuat apapun yang ada pada umat, maka tidak ada yang mampu menandingi kekuatan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kam mahlakna qablahum min qarnin hum masyattu minhum batsha. Berapa banyak kami telah binasakan umat-umat sebelum mereka, yang mereka itu lebih kuat, yang mereka itu lebih Allah Ta'ala berikan kepada mereka itu kekuatan. Tapi nyatanya mereka juga hancur juga di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard man ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim mitrara waja'alnal anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Awalam yarau, tidakkah mereka itu melihat berapa banyak kami telah binasakan sebelum mereka dari umat-umat. Makkannahum bil ard, yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka kemapanan di muka bumi ini, kekuatan di muka bumi ini. Ma lam numakkil lakum, sesuatu yang tidak atau yang belum diberikan kepada kalian kekuatannya. Wa arsalna sama'a 'alaihim mitrara, kemudian kami curahkan dari langit, kami timpakan kepada mereka hujan yang lebat. Wa ja'alnal anhar, dan kami jadikan apa itu sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Fa ahlaknahum bidhunubihim, kemudian kami binasakan mereka dikarenakan dosa-dosa yang mereka perbuat. Kemudian wa ansha'na, kami bangkitkan, kami ciptakan setelah mereka itu umat yang lain. Sehingga dari ayat-ayat ini dan yang semisalnya menunjukkan kepada kita bahwa tolok ukur itu bukanlah kekuatan, bukanlah banyaknya harta. Apabila mereka itu di atas kesesatan, kekuatan, harta, kedudukan, kepandaian, itu tidak ada manfaatnya sedikit pun. Sehingga Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, yang senantiasa beliau ulang dan ulang di hadapan murid-murid beliau, laisa bikasrati malina wala bisaja'atina wala bikasrati ilmina walakin amrun aradahullah. Keberhasilan dakwah ini, ribuan murid beliau, ketika itu beliau sering mengulang-ulang, semua ini bukan karena fasihnya saya berbicara, semua ini bukan karena banyaknya ilmu yang ada pada saya, bukan karena keberanian yang ada pada saya, akan tetapi semua ini perkara yang memang sudah Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, kata Syekh rahimahullahu ta'ala. Dan ini ucapan ini diulang dan diulangnya. Barakallahu fikum. Gimana? Wa bayyana subhanahu annahu yu'ti al-kuffar min ajli istidrajihim. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan gimana Allah memberikan kepada orang-orang kafir berbagai macam kelebihan, harta, kedudukan, dan yang lain-lainnya. Min ajli istidrajihim. Dalam rangka untuk Allah ngelulu mereka. Untuk Allah ngelulu mereka. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Falamma nasu ma dzukkiru bih. Ketika mereka melupakan peringatan-peringatan yang diberikan. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Justru Allah bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Ketika mereka melupakan peringatan-peringatan Allah, melupakan ayat-ayat Allah, justru Allah bukakan untuk mereka pintu-pintu, apa itu rizki, pintu-pintu kedudukan, kedudukannya tinggi, gampang mencari harta, dan seterusnya, dari berbagai macam kemudahan-kemudahan. Padahal mereka ini orang-orang yang melupakan peringatan-peringatan Allah. Melupakan ayat-ayat Allah. Hatta idza farihu bima utu. Sehingga ketika mereka itu dalam kondisi riang gembira. Dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Akhadnahum baghtatan. Maka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong tiba-tiba datang azab kepada mereka. Fa'idahum mublisun. Maka kemudian mereka terdiam, putus asa dari segala macam bentuk-bentuk kebaikan. Faqutia dabirul qawm alladzina zolamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dimusnahkan mereka sampai seakar-akarnya orang-orang zolim tadi. Ini tidak ada yang mampu menandingi kekuatan, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Sehingga dari ayat ini semestinya untuk juga kita mengingatkan diri kita sendiri dan antum semuanya untuk benar-benar ikhlas dalam beribadah. Karena di antara perkara yang ganggu keikhlasan itu karena manusia. Ketika seorang itu yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang akan melindungi kita, yang akan menjaga kita, yang akan memberikan keamanan kepada kita dari semua gangguan manusia, maka ini yang akan membuahkan keikhlasan dalam kalbu kita. Sebaliknya manusia tidak bisa melindungi kita, memberi keamanan pada kita di ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak mengganggu kita, hendak memusnahkan kita. Tidak ada manusia sedikit pun yang mampu. Maka dari sini semestinya untuk kita hanya berharap apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fazarni wa man yukadzibu bihadzal hadis. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaidi matin. Fadharni. Serahkan urusannya kepadaku, wahai Muhammad. Wa may yukadzibu bihadzal hadis. Orang-orang yang mendustakan Quran ini, serahkan urusannya kepadaku, wahai Muhammad. Orang-orang yang mendustakan peringatan-peringatan Allah, mendustakan Al-Quran. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan ngelulu mereka. Min haitsu la ya'lamun. Dari arah yang mereka tidak ketahui. Wa umli lahum. Dan aku akan memberikan tangguh kepada mereka. Inna kaidi matin. Sesungguhnya rencanaku itu amat sangat teguh, amat sangat kuat. Jadi ketika seorang itu telah mendustakan ayat-ayat Allah, maka justru Allah akan ngelulu orang-orang ini. Diberi kemudahan keduniaannya, digampangkan keduniaannya dalam urusan jabatan, harta, kesehatan. Tinggal nunggu kapan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas semua itu. Idza aradallahu bi'abdihi khaira. Ajjalalahu al-uqubata fid dunya. Wa idza arada bi 'abdihi sarra fa amsaka bi dhunubihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Apabila Allah menginginkan dari hambanya itu kebaikan, maka Allah akan segera timpakan hukuman akibat dosa-dosanya tadi. Begitu salah sedikit, langsung ada saja musibah yang menimpanya. Begitu melakukan satu perbuatan dosa, kok ada saja musibah yang menimpanya di dunia ini. Sehingga dosa dan maksiat yang dilakukan di dunia sudah dilebur dengan musibah dan musibah yang ia jalani di dunia ini. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada orang tersebut. Tapi begitu Allah menginginkan orang ini kejelekan, Allah akan tahan. Berbuat dosa terus, tidak ada musibah. Berbuat maksiat terus, tidak ada bencana, tidak ada kecelakaan, tidak ada malapetaka, sakit pun tidak. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Sampai Allah akan penuhi siksaan untuk orang ini besok di hari kiamat. Dipenuhi semuanya. Perbuatan dosa dan maksiat yang diperbuatnya. Ini apa kondisi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum azabun muhin. Jangan mengira kami menangguhkan siksaan untuk mereka itu baik untuk mereka. Sesungguhnya kami tangguhkan siksa hukuman untuk mereka. Liyazdadu isma. Agar mereka itu bertambah dosa. Agar mereka tambah semakin melakukan maksiat. Dilulu oleh Allah. Walahum dan untuk mereka di akhirat kelak azabum muhin, azab yang menghinakan. Sehingga diambil dari ayat-ayat ini, ikhwan fiddin, hafidhoni wa hafidhokumullah. Di ketika kita kok dalam kehidupan ini enjoy, tidak pernah sakit, tidak pernah mendapatkan musibah, rasanya hidup itu nyaman, enak, terus menerus, mestinya kita itu curiga terhadap diri kita sendiri. Semestinya kita itu curiga. Gek-gek Allah itu ngelulu saya. Barangkali ini bentuk Allah itu ngelulu saya. Sudah saya itu enggak melakukan ini, enggak melakukan sunnah itu, enggak melakukan amalan ini, enggak melakukan amalan itu sebagaimana bulan dan alan. Tapi kok dari sisi keduniaan kok terbuka lebar untuk saya. Dari sisi keduniaan kok jadi tambah semakin mudah, tambah semakin mudah. Semestinya orang yang semacam ini curiga terhadap dirinya. Jangan-jangan Allah itu melulu saya. Ben saya tambah jauh dengan Islam, biar saya tambah jauh dari syariat ini. Sibuk ngurusi ini, sibuk ngurusi itu. Saya enggak sempat lagi ngurusi agama. Kerepotan mengamalkan syariat. Maka semestinya untuk masing-masing kita mencurigai dirinya sendiri. Di ketika mendapatkan kenyamanan, kenikmatan yang berlebihan di dunia. Sementara kita tahu betul. Kalau kita itu banyak sekali kekeliruannya, dosanya, maksiatnya. Ini pelajaran yang semestinya untuk senantiasa kita renungkan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadhalu.